Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqun rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali, yaitu masih pada poin yang sebelumnya, yaitu poin yang ke-22 dari As-Sarif Anil Haq, yaitu kasratu ahlil batil. Yang terakhir kita baca adalah penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullah tentang jawaban dari Abu Sufyan ketika ditanya oleh Hirakal dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian juga penjelasan dari Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid, di mana beliau menjelaskan bantahan terhadap ucapan orang-orang Asy'ariyah yang menyatakan bahwasannya kebanyakan kaum muslimin mereka adalah Asy'ariyah. Dibantah oleh beliau dengan dua sisi seperti yang sudah kita lewati. Kemudian kata al-muallif rahimahullah berikutnya, wa iyyaka an tad'ufa wa taftur an i'tiqadil haqqi wal tizamihi likasratil mukhalifin wal munawiin. Dan berhati-hatilah engkau dari an tad'uf, yaitu melemah, dan juga wataftur, yaitu futur, dari meyakini kebenaran dan juga berpegang teguh dengan kebenaran itu sendiri. Al-Mu'allif mengingatkan kita semuanya untuk jangan sampai kita lemah dan juga merasa futur, tidak semangat dari meyakini al-haq dan juga berpegang teguh dengan al-haq. Likasratil mukhalifina wal munawiin. Di mana lemahnya keyakinan kita terhadap al-haq dan juga berpegang teguhnya terhadap al-haq ini, jangan sampai melemah. Likasratil mukhalifina wal munawiin, hanya dikarenakan banyaknya al-mukhalifin, yaitu orang-orang yang menyelisihi kebenaran yang kita yakini dan juga kebenaran yang kita berpegang teguh, memegangi kebenaran tersebut. Wal munawiin, dan juga orang-orang yang menyelisihinya. Jangan sampai dikarenakan banyaknya mereka yang demikian, yang menyelisihi kebenaran, kemudian keyakinan kita menjadi lemah, prinsip kita berpegang teguh dengan kebenaran tersebut menjadi lemah. Jangan sampai, kata beliau. fatardha bidduni wal batili, sehingga engkau akan ridha dengan kerendahan dan juga kebatilan. Fala tastauhis min qillatir rafiqi bal ista'in billahi wasbir wal 'aqibatu lil muttaqin. Maka jangan engkau merasa, yaitu merasa takut, min qillatir rafiq, dikarenakan sedikitnya teman, sedikitnya orang-orang yang sama denganmu di dalam meyakini kebenaran dan juga berpegang teguh terhadap kebenaran. Jangan engkau merasa yastauhis, yaitu merasa takut. Bal ista'in billahi wasbir, akan tetapi hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Meminta pertolongan kepada Allah agar engkau tetap memegangi al-haq tersebut, meyakini al-haq itu sendiri, dan bersabar terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Bersabar orang-orang yang melawannya. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Qala Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah, berkata Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah, wa mata dha'fa sabruhu wa yaqinuhu raja'a min at-tariqi wa lam yatahammal masaqqataha. Dan kapan saja dha'fa sabruhu, kesabaran seseorang dan juga keyakinan seseorang ini menjadi melemah, yaitu kesabaran dia berpegang teguh dengan al-haq, kapan saja kata beliau melemah, demikian pula keyakinan dia melemah, raja'a min at-tariq, dia pun akan kembali dari jalan yang dia tempuh tersebut. Artinya dia tidak melanjutkan apa yang dia pegangi tersebut. Dia mundur kembali. Walam yatahammal masyaqqataha, dan dia tidak siap untuk menanggung masyaqqataha, itu rasa berat di dalam memikul al-haq tersebut. Tidak mau terbebani di dalam berpegang teguh dengan al-haq itu sendiri. Ini ketika apa? Da'ufa sabruhu, yaitu ketika sabarnya ini sudah mulai melemah. Dikarenakan banyaknya orang-orang yang menyelisihi dirinya, orang-orang yang menentang dirinya, sehingga dia tinggalkan jalan yang dia jalani tersebut. Lam yatahammal masyaqqataha. La siyama in adimar rafiqu, terlebih lagi jika adimar rafiq, jika tidak ada ar-rafiq, yaitu teman yang sejalan dengan dirinya. Ada namun sedikit. Ada namun sedikit orang-orang yang sejalan dengan dirinya, yang berpegang teguh dengan al-haq, meyakini al-haq. Wastauhasa minal wihdati, dan dia pun merasa bersendirian, tidak ada yang lainnya yang sejalan dengan dirinya di dalam berpegang teguh dengan al-haq. Waja'ala yakul, dan dia pun mulai menyatakan, aina dhahaban nasu fali uswatun bihim, kemana manusia akan pergi, fali uswatun bihim, maka aku pun akan mencontoh mereka, maka mereka adalah teladanku. Ketika mereka berjalan tidak sejalan dengan al-haq, kata dia, saya pun akan mengikuti mereka. Ketika mereka sejalan dengan al-haq, aku pun akan ikuti mereka. Ini ketika sudah melemah keyakinan seseorang dan juga kesabaran seseorang di dalam berpegang teguh dengan al-haq. Sehingga dinasihatkan oleh al-muallif rahimahullahu taala tadi di atas, bahasanya jangan sampai engkau melemah keyakinannya dan juga berpegang teguhnya terhadap al-haq, dikarenakan banyaknya al-mukhalifin wal-munawiin, Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kata al-muallif rahimahullah, wa hadhihi halu aktsaril khalqi. Dan kondisi yang macam ini adalah kondisi aktsarul khalqi, kebanyakan dari manusia. Kebanyakan dari makhluk, kebanyakan dari manusia kondisinya adalah semacam ini. Lemah kesabarannya. Tidak mau merasakan beratnya untuk bersabar di dalam berpegang teguh dengan al-haq. Dan juga keyakinannya sudah melemah. Wa hiya allati ahlakathum. Dan yang semacam itulah kata beliau rahimahullah yang telah membinasakan mereka. Mereka binasa. Yaitu agama mereka menjadi binasa dikarenakan kesabaran mereka di dalam berpegang teguh dengan al-haq ini melemah. Bahkan seperti tadi yang dikatakan oleh Ibnu Abil Aziz rahimahullah, raja'a min at-tariq. Dia pun tinggalkan jalan yang dia sedang jalan di tersebut. Berpegang teguh dengan al-haq dia tinggalkan. Karena dia merasa sendirian, tidak ada teman yang sejalan dengan dirinya. Fal basiru as-sadiqu la yastawhisu min qillati ar-rafiqi wala min faqdihi. Maka al-basir, orang yang basir, itu orang yang berilmu, orang yang mengetahui, yang dia jujur. La yastawhisu min qillati ar-rafiqi. Dia tidak akan merasa takut min qillati ar-rafiqi, dikarenakan sedikitnya teman yang sejalan dengan dirinya. Teman yang semanhaj, teman yang sejalan, yang sama-sama berpegang teguh dengan al-haq, meyakini al-haq. Al-basir as-sadiq la yastawhisu. Dia tidak akan merasa khawatir, tidak merasa takut, dikarenakan sedikitnya orang yang sejalan dengan dirinya. Wala min faqdihi, dan juga dia pun tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, min faqdihi, dari kehilangan orang-orang yang sejalan dengan dirinya. Dia tetap akan berpegang teguh dengan al-haq tersebut. Meskipun manusia kebanyakannya tidak sejalan dengan dirinya, bahkan manusia itu semuanya meninggalkan al-haq, dia tetap berpegang teguh dengan al-haq. Karena dia adalah al-basir as-sadiq, orang yang berilmu dan dia jujur di dalam memegangi al-haq itu sendiri. Idza istas'ara qalbuhu murafaqata ar-ra'iyil awwal. Kata beliau, orang yang basir as-sadiq tadi, yang dia tidak merasa takut dikarenakan sedikitnya orang-orang yang sejalan dengan dirinya, tidak pula dia merasa takut dikarenakan hilangnya orang-orang yang sejalan dengan dirinya. Idza istas'ara qalbuhu murafaqata ar-ra'iyil awwal. Jika memang kalbunya dia sudah merasa murafaqat ar-ra'iyil awwal, bahwasanya kalbunya yaitu dirinya sedang murafaqah, yaitu berteman dengan ar-ra'iyil awwal, dengan generasi pertama. Siapa generasi pertama? Yaitu alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan juga as-siddiqin, wasuhada'i was-salihin, para suhada dan juga para as-salihin, itu orang-orang saleh. Ini generasi yang pertama, itu generasinya para sahabat. Generasi para sahabat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Dia merasa kalbunya murafaqah dengan generasi tersebut, generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, berpegang teguh seperti yang dijalani oleh mereka. Maka meskipun manusia kebanyakannya atau bahkan semuanya menyelisihi dirinya, tidak sejalan dengan dirinya, dia tidak peduli, dia tidak yastauhis, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, karena apa yang dia jalani, apa yang dia pegangi adalah sama seperti generasi yang pertama, generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan mereka adalah sebaik-baik teman dekat. وَالْبَعْضُ يَسُدُّكَ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ بِدَعْوَ أَنَّ الْمُخَالِفِينَ لَا يَقْبَلُونَهُ. Kemudian kata beliau rahimahullah, وَالْبَعْضُ, dan sebagian lagi, sebagian manusia kata beliau, يَسُدُّكَ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ بِدَعْوَ أَنَّ الْمُخَالِفِينَ لَا يَقْبَلُونَهُ. Sebagian manusia mereka yasudduka, mereka menghalangi engkau, عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ, untuk berdakwah, untuk menyerukan, mengajak manusia kepada kebenaran, bidakwah, itu dengan dakwaan. Manusia berhujjah di hadapanmu, beralasan di hadapanmu, annal mukhalifina la yaqbalunahu, bahwasanya al mukhalifin itu orang-orang yang menyelisihi, mereka tidak akan menerima apa yang engkau dakwahkan tersebut, mereka tidak akan menerima. Ini dikatakan oleh beliau rahimahullah, ini sebenarnya adalah usaha menghalangi dirimu dari berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada al-haq, namun dengan hujjah, dengan argumentasi bahwasanya orang-orang yang menyelisihi ini tidak akan menerima dakwahmu. Maka kata beliau rahimahullah, fahada istibakun lil ahdats, maka sungguh ini adalah istibakun lil ahdats, yaitu ucapan yang mendahului sebelum itu terjadi. Itu mendahului, bisa dikatakan mendahului takdir. Dari mana engkau tahu kalau itu terjadi? Sementara yang memiliki kalbu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan kalbu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau fahada istibakun lil ahdats. Walau qaddira dzalika. Kata beliau rahimahullah, kalau seandainya hal tersebut ditakdirkan, memang al-mukhalifun itu tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh engkau. Kalau seandainya ditakdirkan demikian, kata beliau, fa innal balagha wal i'dhara wal bayana wajibun. Maka sungguh yang namanya al-balagh, itu usaha menyampaikan kepada mereka. Wal i'dhar, dan juga memberikan udzur, itu dalam rangka untuk melepaskan udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Wal bayan, dan juga menjelaskan kepada mereka, itu adalah merupakan wajibun, perkara yang wajib. Menyampaikan kebenaran kepada al-mukhalifun meskipun mereka tidak akan menerima, itu adalah merupakan perkara yang wajib. Kenapa? Ibra'an lidzimmah, dalam rangka untuk melepaskan tanggung jawab. Orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, dia harus mendakwahkannya sesuai dengan kemampuannya. Mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kata beliau rahimahullah, kalau seandainya ditakdirkan mereka benar-benar tidak akan menerimanya. Namun tetap kata beliau, yang namanya usaha menyampaikan, usaha menjelaskan kepada mereka, itu adalah merupakan perkara yang wajib sebagai ibra'an lidzimmah, melepaskan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyatakan, kita sudah berlepas diri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah menyampaikan al-haq tersebut kepada mereka, sehingga kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala belum menyampaikan al-haq tersebut kepada mereka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, law furida anna alimna anna an-nasa la yatrukuna al-munkara wa la ya'tarifuna bi annahu munkar lam yakun dhalika mani'an min iblagh ar-risalati. Kata beliau rahimahullah, law furida, kalau seandainya diandaikan, itu ditakdirkan, anna alimna, bahwasanya kita mengetahui, anna an-nasa la yatrukuna al-munkar, bahwasanya manusia mereka tidak akan meninggalkan kemungkaran. Artinya kalau seandainya kita berdakwah kepada mereka, kepada jenis manusia yang seperti ini, kita tahu sebenarnya mereka tidak akan menerima apa yang kita sampaikan. Itu dalam artian La yatrukunal munkar, mereka tidak akan meninggalkan kemungkaran tersebut. Wa la ya'tarifuna bi annahu munkar, dan juga mereka tidak akan mengakui bahwasanya itu adalah merupakan sebuah kemungkaran. Tidak mau meninggalkannya dan juga tidak mau mengakuinya bahwasanya itu adalah merupakan kemungkaran. Maka beliau, kondisi yang semacam ini yang ada pada para mad'u, yang ada pada manusia yang seperti ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lam yakun dzalika mani'an min iblaghir risalati, yang seperti itu bukanlah merupakan penghalang min iblaghir risalati, untuk menyampaikan risalah, itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang kita ketahui dari Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Artinya, jangan beranggapan seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya kalau mereka tidak menerima, kalau mereka tidak mengakui, kemudian gugur kewajiban kita untuk menyampaikan kepada mereka. Kemudian gugur kewajiban kita untuk melepaskan udzur kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Tetap kita harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kalau diterima, walhamdulillah, itu yang diinginkan. Kalau tidak, kita sudah berlepas diri. Kita sudah bebas tanggung jawab nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tugas para rasul. Wa ma 'alaika illa al-balagh, dan tidak ada tanggung jawab bagimu, bagi engkau, kecuali hanya sekedar menyampaikan saja. Adapun taufik hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, lam yakun dhalika mani'an min iblaghi risalati wa bayanil ilmi, hal tersebut bukan merupakan penghalang untuk menyampaikan ar-risalah wa bayanil ilmi, dan juga untuk menjelaskan ilmu kepada mereka. Bal dhalika la yuskitu wujubal iblaghi wala wujubal amri wan nahyi, bahkan yang seperti itu tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan dan tidak menggugurkan kewajiban untuk amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Meskipun kita tahu, kata beliau, lau furidho, kalau seandainya ditakdirkan, diandaikan mereka manusia seperti itu tadi kondisinya, mereka tidak akan meninggalkan kemungkaran meskipun kalau kita sampaikan kepada mereka. Bahkan mereka tidak mau mengakuinya kalau itu adalah merupakan kemungkaran. Maka yang seperti ini tidak menjadikan sebab gugurnya kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada mereka. Yaitu dalam artian tidak menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya, apa yang dijadikan oleh sebagian manusia sebagai hujjah untuk menghalangi seorang dai, untuk menghalangi seorang yang ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain, orang yang dianggap melakukan kemungkaran, kesesatan dan juga yang lainnya, dengan alasan bahwasanya mereka tidak akan menerimanya, ini adalah tidak benar. Kita tetap harus menyampaikan kepada mereka meskipun mereka tidak menerimanya. Karena kita harus berlepas diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan apa yang sudah kita miliki berupa ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ba'du idha sami'a da'iyatal islahi wa muqawwimal i'wijaji wal qa'im bihaqqin nasihati wa dhabbi anis syari'ati akhada yuhinu min azimatihi wa rubbama sakhira min. Kata beliau rahimahullah, dan sebagian lagi, yaitu sebagian manusia jika mendengar ada da'iyatul islah, seorang da'i yang berusaha untuk melakukan islah, itu melakukan perbaikan. Wa muqawwimal i'wijaj, dan juga orang yang berusaha untuk meluruskan sesuatu yang bengkong, itu meluruskan kembali. Yang tadinya manusia menyimpang, diluruskan. Wal qa'ima bihaqqin nasihati, dan juga orang yang berusaha untuk menegakkan hakun nasihah, memberikan nasihat. Wadzabbi 'anis syari'ah, dan juga membela syariat. Sebagian manusia, kata beliau, jika mendengar adanya orang-orang yang semacam ini, yang berusaha untuk al-islah, meluruskan tadi, dan berusaha untuk memberikan nasihat, berusaha untuk membela syariat. Sebagian manusia, kata beliau, akhada yuhinu min azimatihi, berusaha untuk yuhinu, yaitu untuk melemahkan azimatihi, itu melemahkan azimahnya, tekad da'i tersebut, artinya malah gembosi, gembosi semangat da'i tersebut, supaya tidak melangkahkan kakinya untuk memperbaiki, tidak melangkahkan kakinya untuk meluruskan sesuatu yang keliru tersebut, dan tidak melangkahkan kakinya untuk melakukan nasihat, untuk membela syariat. Bahkan yang ada adalah seperti kata beliau, akhada yuhinu min azimatihi, dia mulai yuhinu, yaitu melemahkan tekad seorang da'i tersebut, gembosi kata beliau. Warubbama sakhira minhu, dan terkadang justru dia yang sakhira min, yaitu merendahkan, mengejek seorang da'i tersebut, mengejek da'i tersebut yang berusaha untuk memperbaiki, untuk meluruskan sesuatu yang bengkok, dan berusaha untuk memberikan nasihat. Wa awrada qawlal a'sya, dan bahkan sebagian manusia tersebut awrada, yaitu membawakan qawlal a'sya, ucapan dari al-a'sya, itu seorang penyair yang dia seperti tadi kondisinya, menggambarkan orang yang berusaha untuk menggembosi orang yang hendak melakukan kebaikan seperti tadi. Kata beliau, di sini disebutkan wanatih sakhra, kalau kita lihat referensinya kanatih. Kanatih sakhra yauman liyuhinaha falam yadurraha wa auha qarnahu alwa'lu. Itu seperti kanatih sakhra, orang yang tadi dikatakan ingin melakukan al-islah, muqawwim al-ijad, digambarkan seperti kanatih sakhrah, seperti orang yang natih, natih itu menanduk sakhrah, itu batu, yauman liyuhinaha, suatu hari untuk meruntuhkannya. Itu digambarkan seperti orang yang natih sakhrah, menanduk batu untuk menghancurkan batu tersebut. Falam yadurraha, namun tandukannya ini lam yadurraha, tidak memudaratkan batu yang besar tersebut. Wa auha qarnahu alwa'lu, dan justru kambing hutan itulah yang melemahkan tanduknya sendiri. Ini gambaran bahwasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ingin memberikan nasihat, itu sia-sia. Sia-sia. Mereka tidak akan menerimanya. Digambarkan bahwasanya manusia itu seperti batu. Sehingga dikatakan seperti orang yang sedang menanduk sakhrah untuk meruntuhkannya. Namun lam yadurraha, tandukan tersebut ini tidak bermudarat sama sekali terhadap batu tersebut, dan justru kambing itulah yang akan merusak kornnya, yaitu merusak tanduknya sendiri. Namun seperti yang disebutkan tadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya apa yang disebutkan oleh sebagian manusia, bahwasanya kondisi manusia tidak akan menerima apa yang hendak disampaikan oleh seorang dai, itu bukan merupakan penghalang untuk seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan itu tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka, dan tidak menggugurkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kata al-muallif rahimahullah, fala taltafid akhi da'iyatal haqqi ila misli hadha. Maka wahai saudaraku, seorang da'i al-haq, penyeru kebenaran, yang mengajak manusia kepada kebenaran, maka janganlah engkau menoleh kepada ucapan yang semacam ini. Jangan kau menoleh kepada jenis-jenis manusia yang berusaha untuk menghalangi engkau yang semacam ini ucapannya. Wa hasbuka an tabra'a dhimmataka min inkaril munkar. Maka cukup bagimu untuk engkau melepaskan tanggung jawabmu dari inkaril munkar, yaitu mengingkari sebuah kemungkaran. Yaitu dengan engkau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka engkau sudah cukup. Engkau melepaskan tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. wa an tahtasib al-ajra fi talabi nusrati syari'ah, dan engkau berihtisab mencari pahala fi talabi nusrati syari'ah, di dalam mencari nusrati syari'ah, itu menolong membela syariat Islam ini. Wa an ta'lama anna sifatal haqqi al-ghurbatu, dan supaya engkau mengetahui bahwasanya sifat al-haq, itu sifatul haq, itu adalah al-ghurbah, itu asing. Artinya meskipun sedikit, meskipun manusia seperti yang dikatakan oleh mereka tidak akan menerima, namun bukan berarti itu penghalang bagimu, penghalang bagimu untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Sehingga dinasihati oleh beliau rahimahullah, fala taltafit, jangan engkau menoleh kepada ucapan-ucapan yang semacam ini. Enggak cukup melepaskan tanggung jawabmu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, dan engkau berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah oleh engkau bahwasanya sifatul haq adalah al-ghurbah. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban, Islam pertama kali datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan Islam juga akan kembali nanti sebagaimana datangnya awal kali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka kebahagiaan bagi orang-orang yang asing, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya tatkala manusia meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala, berkecimpung dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mereka meninggalkan agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz al-Ajuri rahimahullah, berkata al-Hafidz al-Ajuri rahimahullah, innal ahwa'a al-mudillata taksur fayadillu biha kathirun minan nas. Sesungguhnya al-ahwa'a al-mudillah, yaitu hawa nafsu yang al-mudillah, yang menyesatkan, itu taksur, sangat banyak, kata beliau. Hawa nafsu yang menyesatkan umat manusia itu sangatlah banyak, taksur, kata beliau. Fayadillu biha kathirun minan nas, sehingga dengan hawa nafsu yang menyesatkan tersebut, kebanyakan manusia itu pun menjadi tersesat, menjadi sesat mereka, dikarenakan adanya hawa nafsu yang menyesatkan, sehingga kebanyakan manusia juga ikut sesat. Wa yabqa ahlul haqqi alladziina hum 'ala syari'atil Islam ghuraba'a fin nas, kata beliau rahimahullah, dan akan tetap ahlul haqqi, itu orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq, alladziina hum 'ala syari'atil Islam, yaitu orang-orang yang berada di atas syariat Islam, orang-orang yang memegangi syariat Islam, mereka akan tetap ghuraba'a fin nas, tetap dalam keadaan asing di tengah-tengah manusia. Karena kebanyakan manusia mereka tersesat dengan hawa nafsu yang menyesatkan mereka. Yang kebanyakan mereka telah meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, terjerumus dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan dari kelompok-kelompok yang ada yang menyesatkan mereka. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, bahwasanya ahlul haq yang mereka dalam kondisi ghuraba ini tetap akan membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan berpegang teguh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang ghuraba fin nasi, orang-orang yang asing di tengah-tengah manusia. Wa qala Abu Samah rahimahullah, berkata Abu Samah rahimahullah, وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة, dan dari sisi datang perintah untuk berpegang teguh dengan al-jamaah, artinya kapan saja datang perintah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah ucapan para salaf yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan al-jamaah, fal muradu bihi, maka yang dimaukan dengan perintah tersebut adalah luzumul haqqi wattiba'uhu, yaitu berpegang teguh dengan al-haq itu sendiri dan juga mengikutinya, mengikuti al-haq. Artinya ketika kita diperintah untuk berpegang teguh dengan al-jamaah, maka maknanya adalah untuk kita berpegang teguh dengan al-haq dan juga mengikuti al-haq itu sendiri. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu katsiran, dan meskipun kata beliau orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq itu jumlahnya qalilan sedikit dan orang-orang yang menyelisihinya itu katsiran banyak. Meskipun kondisinya semacam ini, tetap kita harus berpegang teguh dengan al-haq, mengikuti al-haq tersebut meskipun al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu katsiran. Orang yang berpegang teguh dengannya sedikit sementara al-mukhalif, orang-orang yang menyelisihinya itu sangat banyak. Lianna al-haqqa alladhi kanat 'alaihi al-jama'atul ula minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kata beliau rahimahullah, lianna al-haqqa, dikarenakan yang namanya kebenaran adalah alladhi kanat 'alaihi al-jama'atul ula minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dikarenakan yang namanya al-haq adalah alladhi kanat alihi al-jama'atul ula, yaitu yang dipegangi, yang dijalani oleh al-jama'atul ula, yaitu kelompok yang pertama, yaitu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Inilah al-jama'ah. Jama'ah adalah apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dijalani oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga ketika kita diperintahkan untuk mengikuti jamaah, artinya kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan jalan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dijalani oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Wala nadhara ila kasratil batili ba'dahum, dan tidak memandang kepada banyaknya kebatilan setelah mereka. Artinya meskipun kebatilan setelah generasi mereka ini sangat banyak, jangan dipandang, jangan dilirik. Yang kita pegangi adalah apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu berpegang teguh dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian kata beliau, walladzi la syakka wa la miryada fihi wa huwa alwaqi', dan yang tidak ada keraguan dan juga tidak ada miryah padanya, la syakka wa la miryada fihi, tidak ada keraguan padanya, wa huwa alwaqi', dan itu adalah merupakan kenyataan, merupakan realita kata beliau, anna adh-dhuhur fi zamanina li ahli sunnati, bahwasanya adh-dhuhur, yaitu kemenangan di zaman kita ini adalah untuk ahlu sunnah, untuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang menjalani apa-apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dijalani oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Wala adalla ala dalika min muhawalati intisabi ahli al-bid'i ilaihim wa taqarrubi minhum hilatan wa takiyatan ma sana'ati ahli sunnati ala bid'ihim wa ahwa'ihim. Kata beliau rahimahullah, wala adalla ala dalika, dan tidaklah adalla ala dalika menunjukkan hal tersebut, itu menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang duhur, orang-orang yang menang, orang yang lebih banyak di zaman kita ini. Tidak menunjukkan hal tersebut. Min muhawalati intisabi ahlil bid'i ilaihim, yaitu usaha dari ahlul bid'ah untuk mereka juga menisbatkan diri kepada ahlu sunnah. Itu ngaku bahwasanya mereka adalah ahlu sunnah. Artinya ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang banyak. Namun banyaknya ahlu sunnah tersebut, menangnya ahlu sunnah tersebut, bukan dikarenakan usaha dari intisab ahlul bidah kepada mereka. Itu usaha ahlul bidah untuk menisbahkan diri, ngaku sebagai ahlu sunnah. Kami juga ahlu sunnah. Artinya mereka tidak termasuk dalam hitungan banyak tersebut. Ahlu sunnah sudah banyak. Adapun ahlul bidah yang mereka berusaha untuk menisbahkan diri kepada ahlu sunnah, ini tidak terhitung. Artinya ahlu sunnah lebih banyak. Wa taqarrubi minhum, dan juga usaha mereka untuk dekat dengan ahlu sunnah, ini juga tidak dianggap. Tidak dianggap. Tidak masuk hitungan bahwasanya ahlu sunnah itu banyak dikarenakan ahlul bidah itu dekat dengan mereka. Bukan. Ahlu sunnah itu kata beliau, al-zuhur fi zamanina. Itu menang. Lebih banyak. Pada zaman kita sekarang ini, kata al-muallif rahimahullah. Yaitu kata beliau, wa taqarrubi minhum hilatan wa taqiyatan. Yaitu usaha taqarrub mereka untuk dekat dengan ahlu sunnah, hanya hila, itu tipu daya saja, dan juga taqiyah, dalam rangka taqiyah. Itu taqiyah saja. Yaitu untuk nutup-nutupi bahwasannya mereka sebenarnya adalah ahlul bidah, bukan ahlu sunnah. Ma syana'ati ahli sunnati ala bida'ihim wa ahwa'ihim. Bersama dengan kerasnya ahlu sunnah terhadap bid'ah-bid'ah yang mereka miliki, dan juga ahwa, penyimpangan-penyimpangan hawa nafsu mereka. Ahlu sunnah sangat keras kepada mereka. Ini yang nyata, yang tidak diragukan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya ahlu sunnah itu lebih menonjol, menang, lebih banyak jumlahnya. Dan ini tidak termasuk usaha intisab ahlul bidah menisbahkan diri kepada ahlu sunnah, dan juga usaha mereka untuk dekat dengan ahlu sunnah, di mana dekatnya mereka hanya sekedar hilah dan juga taqiyah. Padahal ahlu sunnah sudah sangat keras sikapnya terhadap mereka, terhadap kebid'ahan-kebid'ahan dan juga hawa nafsu mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.